menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. Sukses itu tak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga. Keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dengan kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi. Dengarkan Inspirasi Keluarga yang mengkaji seputar konsep rumah keluarga Indonesia bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya. Hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di 10.44 AM. I Dream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Halo sahabat iDream, apa kabar Anda hari ini? Kembali saya Rudy Saputra hadir menemani Anda. Hari ini kita di 10.44 AM iDream Radio nanti akan berbicara mengenai kesehatan dan kebugaran ya. Untuk edisi hari ini sahabat keluarga Indonesia, yang pastinya akan bersama narasumber kita yang akan membahas seputar kesehatan dan kebugaran. Silakan untuk Anda yang di rumah, Anda bisa bergabung bersama kami melalui email ya, idreamradio@gmail.id, sahabat keluarga Indonesia. Dan juga untuk Anda sahabat iDream juga bisa mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Seperti biasa di untuk edisi kesehatan dan juga kebugaran, kita bersama narasumber kita ada Dr. Fatah Nurdin MM. Kita ketahui beliau ini adalah salah seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dan beliau ini juga adalah pemerhati kesehatan dan juga kebugaran. Kita sapa dulu nih Pak Fatah yang sudah bersama kita di studio hari ini. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam pemirsa iDream semuanya. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini Pak Fatah? Alhamdulillah pagi ini baik-baik saja, cuaca juga cerah sepertinya. Oke, Pak Fatah, hari ini di edisi kesehatan dan juga kebugaran kita akan membahas tentang apa nih, Pak Fatah? Ya, kita bahas tentang olahraga ya. Kan dulu kita sudah bahas bahwa untuk mendapatkan hidup yang berkualitas ya, itu kan kita perlu berbagai macam usaha. Salah satunya adalah kita harus berolahraga. Jadi kita bahas hari ini tentang kenapa sih kita harus berolahraga dan bagaimana caranya kita berolahraga dengan baik dan benar. Oke, baik, ini juga tema yang cukup menarik kita akan bahas hari ini sahabat keluarga Indonesia. Salah satunya untuk mencapai hidup berkualitas adalah dengan berolahraga ya, Pak Fatah. Dan hari ini Pak Fatah akan berbagi untuk Anda sahabat keluarga Indonesia dan juga sahabat iDream di rumah, bagaimana olahraga yang baik dan seperti apa kita berolahraga agar bisa mendapatkan hidup berkualitas melalui olahraga yang kita lakukan sehari-hari. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda, pastinya di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Herindra. Kami dari Fadli. Dengarkan terus 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Insyaallah, insyaallah, insyaallah, ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah, ada jalan. Manis, Majlis Iman dan Islam. Mengkaji Islam lebih dalam dengan materi yang menyejukkan dan menggugah iman bersama Ustadz dan Ustazah yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengarkan Manis setiap hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 1044 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat keluarga Indonesia dan juga sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Hari ini di Inspirasi Keluarga Sahabat Keluarga Indonesia, hari ini kita membahas tentang kebugaran dan kesehatan. Dan hari ini pepatah akan memberikan tema yang menarik untuk Anda, yaitu mengenai olahraga untuk mencapai hidup berkualitas. Pepatah, kalau kita ngomongin olahraga ini mungkin sudah hal yang tidak awam lagi pepatahnya, namun bagaimana nih Pak Fatah, apa sih kenapa berolahraga ini menjadi salah satu nih yang menjadi penentu hidup berkualitas, Pak Fatah? Ya, hidup berkualitas itu kan kita harus punya tubuh yang sehat dan bugar ya. Betul. Jadi kita konsentrasi untuk membahas bagaimana olahraga agar tubuh kita sehat dan bugar. Mungkin Pak Rudi pernah ke dokter ya? Pernah ke dokter ya. Kalau kita ke dokter ya, katakanlah bukan berobat deh, kita ke dokter check up kesehatan. Yeah. Jadi kita sehat, kemudian kita ke dokter melakukan general check up. Pasti di situ akan diberi saran agar kita olahraga teratur. Iya, betul. Tiap hari, hampir semua dokter pasti menyarankan agar kita melakukan olahraga teratur. Nah, kalau kita bicara kesehatan itu kan ya kita tanya ke dokter, benar enggak? Yeah. Karena dokter itu kan memang mereka belajar kesehatan ya, ahlinya kesehatan. Jadi kita tanya ke dokter. Nah, dokter selalu, hampir semua dokter ya, kalau kita melakukan general check up pasti dia menyuruh kita untuk berolahraga secara teratur ya, agar tubuh kita menjadi sehat ya. Kan kita sudah bahas banyak lebar ya, kenapa kalau kita berolahraga itu badan kita menjadi sehat, kita ya, tahan tubuh kita menjadi meningkat ya, dan kesehatan itu sendiri kan sudah agak banyak lah yang kita bahas ya. Yeah, nah, olahraga bisa mencegah terkena penyakit jantung koroner, olahraga bisa mencegah stroke, olahraga bisa mencegah bahkan mengobati diabetes dan lain-lain. Jadi intinya olahraga itu harus ya, kalau dikatakan, kalau dokter sudah mengatakan kalau tubuh kita mau seimbang, mau sehat, maka ya kita harus berolahraga. Olahraga. Ya, kita sudah bahas panjang lebar ya. Jadi harusnya kita ketika orang kesehatan mengatakan bahwa olahraga itu sesuatu yang harus ya, kebutuhan buat kesehatan, maka harusnya kita melakukan itu ya. Itu yang pertama. Jadi olahraga itu adalah untuk kesehatan. Yang kedua, kita berolahraga kan agar tubuh kita menjadi bugar ya. Sebelum-sebelumnya juga kita sudah bahas ya, bahwa tubuh yang bugar itu berarti tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas fisik sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kalau orang dikatakan bugar itu kalau dia melakukan atau melaksanakan kegiatan fisik sehari-hari ya, sehari-hari ini bukan kegiatan fisik yang bukan kegiatan sehari-hari, tapi ini sehari-hari yang biasa dilakukan, kemudian dia tidak lelah, itu berarti dia bugar. Bugar ya. Oke. Jadi contohnya misalkan Pak Rudi kegiatan sehari-harinya apa? Misalkan di radio, di misalkan radio, ya, ya, siaran gitu kan. Nah, ketika pulang selesai siaran, tubuh masih kuat, masih sehat, enggak bugar, bisa melakukan kegiatan yang lain. Ya itu berarti bugar, ya. Oke. Tapi kalau pulang dari siaran ya bekerja kan, siaran bekerja juga kan. Ya. Nah, kemudian udah capek, lelah, ya. Energi seperti berkurang, pengennya langsung aja istirahat gitu, tidur gitu. Itu artinya tubuh kita tidak bugar. Okay. Beda kalau misalkan kita habis disuruh kerja bakti misalkan, ya kita bakti di lingkungan ya, kita suruh bersihin apa selokan ya, dan lain-lain, itu kan nyangkul berat macam-macam kan, itu kan kerja fisik, tapi betul, kan lebih berat. Iya betul. Bukan pekerjaan sehari-hari kita. Di luar dari kebiasaan. Di luar kebiasaan. Jadi kalau habis itu kemudian kita capek, ya itu wajar. Karena memang kegiatan kita sehari-hari bukan itu. Ya. Tapi orang yang biasa misalkan ngangkat-ngangkat barang, ya kan? Itu kegiatan sehari-harinya seperti itu kan? Iya. Selesai pulang kerja ngangkat barang, dia tidak capek. Ya, karena apa? Karena kegiatan sehari-hari. Nah, berarti kebugaran itu kan berbeda-beda. Setiap orang punya level-level tertentu ya. Dan semua itu tergantung dari treatment kita terhadap tubuh kita. Jadi kalau kita melakukan treatment dengan baik, maka kebugaran kita akan levelnya lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi kalau orang yang lain baru disuruh kejar bakti sudah kecapean, tapi karena kita biasa bekerja lebih keras ya, atau mungkin tubuh kita biasa olahraga sehingga tubuh kita lebih kuat ya kan, maka ketika disuruh kerja bakti walaupun itu bukan kegiatan sehari-hari, kita tidak kecapean ya. Termasuk juga ibu-ibu kan mungkin pekerjaannya lebih banyak dari kita ya secara fisik ya, apalagi punya anak-anak ya kan. Pagi-pagi dia harus mandiin anak, ngurusin anak, kemudian harus masak dan lain-lain, belum bersihin rumah dan lain-lain ya. Ini mungkin untuk rumah tangga yang tidak punya apa khodimah ya, tidak punya asisten gitu kan. Nah, itu kan pekerjaannya berat ya dibanding laki-laki. Nah, karena itu kegiatan sehari-hari ya, berarti selesai pekerjaan itu ya seharusnya dia masih bisa nyantai, masih tubuhnya masih segar gitu. Karena apa? Karena itu kegiatan sehari-hari. Ya, jadi kebugaran ini, definisi kebugaran ini harus perlu kita pahami ya. Jadi bahwa kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari kemudian kita tidak capek, itu berarti kondisi fisik kita tidak katakan bugar. Jadi bugar itu relatif. Ya, nah, jadi olahraga itu untuk mencapai itu. Untuk mencapai kebugaran, level kebugaran ya. Jadi untuk supaya kita bugar atau kuat. Nah, kebugaran itu sendiri ya, itu ada 4 hal. Ya. Apa itu 4 hal? Yang pertama adalah kita punya kekuatan ya. Orang dikatakan bugar kalau tubuhnya kuat. Itu salah satu indikatornya ya. Jadi indikator kebugaran adalah kuat. Ya, jadi kalau seseorang bisa mengerjakan kegiatan fisik, aktivitas fisik lebih berat daripada orang lain, berarti dikatakan dia lebih bugar dari orang lain. Karena dia lebih kuat kan. Ya, kalau kita cuma bisa melakukan pekerjaan kantor, orang lain bisa ngangkat barang, berarti dia lebih kuat dari kita ya. Itu yang pertama. Jadi kebugaran itu adalah kekuatan fisik. Yang kedua, kebugaran itu adalah indikatornya adalah, atau komponen kebugaran itu adalah selain kekuatan fisik, dia daya tahan. Daya tahan tubuh. Daya tahan ya. Kalau kita mungkin sering mendengar endurance ya, endurance ya. Ada orang kuat, punya bisa ngangkat barang sampai 100 kilo misalkan ya. Orang-orang yang suka ngangkat kerja mengangkat barang itu kan dia ngangkat barang di pundaknya mungkin hampir 100 kilo diangkat terus ya. Tapi itu kan kekuatan, bukan endurance. Okay. Endurance-nya belum tentu juga gitu kan. Endurance itu sampai berapa lama dia melakukan itu, ya kan? Kerja fisik kan. Orang-orang seperti itu mungkin disuruh lari kadang-kadang 10 kilo mungkin udah berhenti juga gitu. Okay. Tapi kita lihat ada orang pelari maraton kan. Maraton tuh lari lebih dari 40 kilo. Bahkan mungkin enggak istirahat itu kan. Terus lari terus kan. Nah, itu kenapa? Karena endurance-nya bagus ya. Daya tahan. Jadi daya tahan itu seberapa lama kita bisa melakukan aktivitas fisik ya. Jadi kita bekerja di kantor, seberapa lama kita bisa bekerja di kantor, itu berarti endurance kita ya. Jadi kalau Pak Rudi bisa bekerja kantor seharian misalkan 10 jam, saya bisa 15 jam, berarti endurance saya lebih bagus dari Pak Rudi ya. Nah itu dicapai dengan olahraga ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga, selain endurance juga kecepatan dalam melakukan pekerjaan ya, atau reaksi ya. Ya, kita kan hidup ini perlu dibutuhkan kecepatan ya. Kecepatan itu bukan jangan diartiin kita bisa lari cepat, bukan gitu kan. Kita reaksi cepat. Sekarang misalnya kita dari duduk berdiri gitu kan, seberapa lama kita bisa berganti posisi, itu berarti kan kecepatan kita kan. Dan ini juga diperlukan oleh semua orang ya. Bayangkan ibu-ibu misalkan punya anak kecil, kemudian dia mengasuh anaknya. Ya, mengasuh anaknya jalan-jalan, anak kecil kan lari lebih cepat kan. Kemudian anak lari kemana gitu ya, ibunya boro-boro bisa ini kan, ternyata nggak bisa ngejar, akhirnya anaknya kemana ya. Jadi ini kan dibutuhkan juga ya. Jadi ibu-ibu pun butuh agar punya kecepatan, gesit. Nah, jadi bisa banyak leluasa gitu kan, bisa menangani lebih cepat ya. Kan kita dibutuhkan gerak cepat juga, itu unsur yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah kelincahan ya. Kelincahan itu ya kita bisa bergerak pada banyak sisi ya, bisa bergerak sana kemari ya, itu namanya lincah. Ya kalau orang lincah kan jadi energi kan, bisa tiba-tiba lompat kemana atau biar bergerak berlawanan atau kemana kan. Kan terkadang kita perlu refleks seperti itu kan. Betul-betul ya, misalnya kita di jalan ya, tiba-tiba ada motor belakang kita udah dekat mau nabrak kita, kalau kita lincah kan kita menghindarnya cepat juga. Ya kan, reaksinya juga cepat, reaksinya lebih cepat juga kan. Jadi itu kelincahan atau kelentukan ya. Jadi tubuh kita itu bisa lincah, bisa melentuk itu bisa diputar lebih banyak lah misalkan. Contoh saja misalkan gini, kalau kita duduk kakinya diselonjorkan. Ya. Coba saya atau Pak Rudi bisa nggak mencium kaki kita? Sebenarnya bisa, Pak. Harusnya ya, bisa kan. Tapi kan kita nggak bisa kan? Karena apa? Karena kelincahan kita, kelentukan kita tuh rendah. Gitu ya. Tapi kalau orang yang mau latih sering ya, nah itu kan bisa. Ya walaupun sekarang kita nggak bisa, tapi kalau tiap hari coba ya, kita coba pasti kita bisa itu. Ya bisa melakukan itu. Ya. Salah satunya dengan olahraga gitu. Dengan ya, olahraga juga ya. Jadi olahraga itu untuk mencapai keempat di atas ya, kekuatan, kemudian endurance ya, daya tahan, kemudian kecepatan, dan satunya adalah kelincahan. Ini empat komponennya. Nah mungkin buat kita sebagai bukan atlet ya, kita kan ingin mencapai kebugaran pada level kita ya, bukan jangan bayangkan bugar itu seperti ya ototnya kayak apa gitu kan, bisa lari seperti apa gitu, nggak sampai ke sana, tapi tetap kita butuhkan itu keempat-empatnya. Oke, ya. Walaupun kita bukan orang yang ahli untuk olahragawan atau ya, mungkin juga atletis atau yang lain-lainnya, tapi tetap kita dalam kehidupan sehari butuh kebugaran itu. Kita butuh itu untuk menopang kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita tetap lebih berkualitas ya, agar kita bisa melakukan banyak hal ya. Maka keempat-empatnya ya kan. Ya kan kalau kita punya endurance yang bagus. Ya, orang rapat baru 5 jam mungkin sudah teler kan, sudah mau waduh. Kita masih bisa nambah ya kan. Ayo kita rapat kemana lagi kan? Ngajar lagi kemana gitu kan. Itu kan endurance ya kan. Kemudian misalkan kita mau ke kantor ternyata lagi nggak ada mobil, nggak ada apa namanya angkutan umum, kita harus jalan kaki kan. Berarti kan punya perlu kekuatan juga. Betul ya. Betul, betul. Kuat betul. Jalan sekian kilometer. Ya. Dalam kehidupan sehari kan seperti itu. Ibu-ibu misalkan lagi ngasuh anaknya, ya kan, anaknya misalkan nangis, minta digendong, ya kan. Berat anak kan berapa kilo tuh? Iya. Ya, 10 kilo misalkan masih. Kalau umur 2 tahun kan mungkin hampir 10 kilo barangkali ya. Harus minta gendong. Sementara dia jarak pulang dari sekolah TK-nya apa playgroup-nya ke rumahnya agak jauh. Okay. Berarti kan dia punya perlu kekuatan itu. Ya, jadi kekuatan endurance dan lain-lain itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Bukan untuk atlet, bukan khusus untuk atlet, tapi untuk kita juga dibutuhkan, cuma pada level tertentu gitu. Oke, baik. Pak dokter, kita break dulu Pak dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan sahabat Dream, tadi kita sudah bahas di sesi pertama ini bagaimana nih faktor atau mungkin juga komponen-komponen dalam sebuah kebugaran. Kita bugar nggak sih? Ada 4 komponen yang tadi yang menentukan, mulai dari tadi kekuatan kita, kemudian juga daya tahan tubuh kita, daya tahan, kemudian juga mengenai kecepatan kita dan juga kelincahan. Nah, bagaimana nih? Salah satu membentuk hal semua itu adalah dengan berolahraga. Seperti apa nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 I My Dream Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir Radio Muslim, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan yang mencerahkan untuk Anda semuanya, keluarga Muslim. Saya Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti awal masuknya Islam di Nusantara hingga kini masih misteri. Sebuah ekspedisi dilakukan demi menggali sejarah awal syiar Islam di Nusantara. Perdagangan kapur barus telah terjadi bahkan sebelum Islam diturunkan di Arabia. Perkataan kapur sendiri berasal dari bahasa Arab kafur. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Insan ayat ke-5, kapur dari barus ini sempat disebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Simak jejak Islam di Nusantara. Kisah yang akan menguak sejarah dan perjuangan syiar agama Allah di bumi Nusantara. Setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat, hanya di iDream Radio. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum tempat AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat keluarga Indonesia masih bersama kami. Dan untuk Anda juga mungkin yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Kita masih bersama Pak Fatah ya, berbicara mengenai kebugaran dan kesehatan. Hari ini kita berbicara mengenai olahraga. Tadi di sesi pertama Pak Fatah sudah menjelaskan nih bahwa salah satu guna olahraga atau fungsi olahraga adalah untuk mencapai faktor-faktor penting dalam kebugaran tubuh kita, seperti tadi ya, daya tahan tubuh, kekuatan, kemudian juga kecepatan dan juga kelincahan kita. Nah, yang menarik ini Pak Dokter, tadi Pak Dokter bilang bahwa semua komponen-komponen itu bukan hanya dibutuhkan oleh olahragawan atau mungkin orang-orang profesional dalam olahraga, tapi kita sebagai manusia biasa atau orang-orang yang berkegiatan sehari-hari lah dokter, Pak Dokter ya, itu juga membutuhkan komponen-komponen tersebut. Ya, nah, betul. Tapi apa bedanya nih Pak Dokter, komponen yang untuk olahragawan dan juga untuk komponen kita sehari-hari, seperti apa ini Pak Dokter? Ya, contohnya misalnya kekuatan ya. Kalau untuk olahragawan kan, misalkan olahragawan pelari ya, berarti kan kekuatan dia jelas harus berlari. Kalau dia pelari maraton bisa berlari 40 lebih kilometer kan, atau pelari jarak menengah mungkin 5 kilo dan lain-lain. Tapi kita kan nggak seperti itu. Kegiatan kita sehari-hari kan tidak seperti itu. Ya, jadi level kita di bawah, ya, di bawah. Tapi pada batas yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari supaya kita nyaman. Oke. Nah, kekuatan yang dibutuhkan buat kita ya dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah kekuatan yang pertama adalah masalah jantung kita, ya kan? Agar karena jantung kita itu kan bekerja memompa darah dan tidak ada istirahatnya. Kalau kaki kita istirahat kan, ya, bisa kita tidur, jalan, duduk, bisa tidur segala macam, jalan paling berapa lama istirahat. Tangan juga tidak bekerja terus-terusan, ya. Tapi kalau yang namanya jantung itu kan bekerja terus-terusan, ya, sehari itu berapa 24 jam kalikan 60 menit kalikan 60 detik ya, kalau kita umurnya sudah 50 tahun berarti kan kali 50 tahun ya. Dan itu jantung kita tidak pernah istirahat. Kalau istirahat meninggal dong. Karena meninggal kan. Makanya kekuatan jantung itu sangat utama gitu loh buat kita. Okay. Ya, jadi kita harus punya kekuatan jantung ya, di mana nah kekuatan jantung itu nanti indikatornya kan mungkin barangkali pun sudah pernah kita bahas adalah denyut jantungnya dia gitu. Kalau denyut jantung, kalau jantungnya kuat, berarti denyut jantungnya akan apa? Akan pelan. Kan jantung kan bekerjanya memompa darah. Betul. Ya, dengan cara mengembang ini kan, mengemis kan. Dia memompa darah. Kalau ototnya kuat, berarti kan sekali pompaan darah yang mengalir cukup banyak. Tuh. Makanya dia tidak butuh cepat dalam memompa, cukup pelan-pelan ya, itu indikator orang yang punya kekuatan dari jantungnya ya. Jadi denyut jantungnya pelan ketika istirahat ya, denyut jantung yang pelan itu bisa di bawah 70 lah ya, 75 ya. Kalau atlet mungkin bisa di bawah 60 atau 50, tapi buat kita mungkin 1 menitnya 70 kali. Jadi ketika kita ceknya ya, ketika kita lagi istirahat ya, istirahat selama enggak melakukan aktivitas fisik, duduk ya 5 menit, kita cek 1 menitnya ya, mungkin kalau sekitar 70-an ya, itu bisa dikatakan bahwa jantung kita punya kekuatan yang cukup lah ya, normal ya, normal lah ya, tidak seperti atlet mungkin sampai 50 kan, bisa 1 menitnya cuma 50, tapi kalau kita bisa 70 itu sudah bagus ya. Jadi kekuatan yang pertama yang indikatornya adalah dari denyut jantung. Kalau denyut jantung kita ketika istirahat itu pelan, ya, berarti jantung kita kuat. Nah, kalau denyut jantungnya tinggi, misalkan di atas 80, 90, ya kan banyak orang yang masih diem saja, denyut jantungnya 1 menitnya 90. Udah mau deg-degan kan? Nah, coba kalau suruh naik satu lantai melalui tangga, kira-kira gimana? Lebih cepat lagi kan, dua lantai ya, udah dua lantai aja sih udah nggak mau lagi, nggak kuat lagi kan, berarti kan kekuatan itu, jantung itu korelasinya sangat erat terhadap kekuatan ya. Makin lambat denyut jantungnya berarti kekuatan dia makin bagus. Nah, cara memperkuatnya ya dilatih bergerak kan cepat. Cara ngelatih bergerak cepatnya apa? Kita olahraga. Coba kalau kita habis lari, jogging, berenang, sepedaan, ya, main bola, pasti denyut jantungnya cepat. Nah, itu berarti kita sedang melatih jantung, otot-otot jantung kita agar dia itu kuat. Nah, jadi olahraga itu memperkuat otot-otot jantung agar jantung itu kuat sehingga denyutnya itu lambat. Itu dari sisi itu ya. Nah, kita kan bukan cuma butuh jantungnya saja. Betul. Ya, jantungnya kuat, tapi tangan kita lemah. Fisiknya lemah. Fisik itu ya macam-macam kan. Mulai dari tangan. Nah, tangan kita enggak kuat. Anak kita minta gendong, kita ngangkat aja berat. Ya berarti kan tangan kita kurang kuat kan? Iya. Berarti kita juga harus memperkuat tangan kita. Caranya berapa? Ya tangan, coba kalau kita tiap hari push up. Kira-kira gimana? Ya, pasti ototnya makin kuat kan? Makin kuat, yang tadinya gendong anak itu berat karena sering olahraga push up misalkan, maka kita gendong angkat anak juga tidak berat. Itu dari tangan, kemudian kaki ya, supaya kaki kita kalau diajak jalan ya tidak cepat capek kan, kuat kan, baru diajak jalan 100 meter saja sudah berat. Kita mau naik apa, mau tangga, naik kereta ya kan, naik kereta, naik busway kan, sekarang itu kan harus jalan banyak kan, muter-muter belum naik lagi itu kan. Iya, jalan penyeberangan itu. Banyak, bisa jadi banyak kasus tuh orang tidak mau naik busway karena apa? Karena harus jalannya jauh, kemudian naik turun tangga sehingga berat buat dia, gitu kan? Karena apa? Karena kekuatannya, kakinya dia lemah, kakinya tidak jarang dilatih ya. Nah, latihannya ya dengan olahraga. Ya olahraganya cukup, tidak enggak usah berat-berat. Ya kita sering jalan aja itu sudah olahraga kan. Jadi kaki kita dilatih ya. Itu dari sisi kekuatan ya. Jadi kalau kita mau kekuatan ya, kekuatan di mananya? Maka kita latih itu. Tuh, tapi yang paling kunci adalah kekuatan dari jantungnya. Jantung. Itu yang pertama kan. Baru tadi tambahannya misalkan karena saya pengen tangannya suka buat ngangkat-ngangkat, berarti tangan saya harus kuat. Karena saya sering jalan jauh, sering lari ya, berarti kaki kita harus kuat ya, agar kita bisa menjalani hidup dengan baik. Dan yang komponen kedua itu kan endurance, daya tahan ya. Daya tahan itu seberapa lama dia bisa melakukan aktivitas fisik ya. Daya tahan itu berkaitan erat selain dengan jantung juga dengan kapasitas paru-paru, kapasitas vital paru-paru. Jadi paru-paru itu kan fungsinya mengambil oksigen ya, menghirup oksigen ya. Jadi dia nyedot oksigen melalui hidung ya. Nah, itu paru-paru yang bekerja ya, mengembang, mengempis ya paru-paru. Nah, semakin banyak udara yang kita hisap ya. Udara itu kan mengandung oksigen. Waktu itu sudah kita bahas bahwa oksigen dibutuhkan oleh tubuh untuk membakar bahan-bahan bakar seperti karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain menjadi tenaga. Jadi energi ya. Ya kan, energi kan. Semakin banyak oksigen yang berhasil kita ambil, berarti semakin banyak energi yang bisa kita hasilkan. Ya, berarti semakin lama kita bisa melakukan aktivitas fisik. Iya betul. Nah, ini kan terkait dengan endurance kan, daya tahan. Berapa lama gitu. Sebagai contoh saja, kalau kita dibekep misalkan, hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, ya bisa hidup nggak? Masih bisa sih. Masih berapa lama? Ya tergantung. Nah, ya kan? Tergantung daya tahan tubuh. Ya kan? Ada yang mungkin baru 1 menit dia bisa mati, ya kan? 1 menit atau 3 menit mati. Ada yang 5 menit mati. Bisa jadi ada yang lebih dari 5 menit, ya kan? Kalau kita lihat orang-orang yang kerjanya itu mencari lobster ya, udang karang itu, menyelam, suka nyelam. Terkadang dia nggak pakai, kalau para penelayan tradisional terkadang tidak pakai tabung udara lagi ya kan, dia nggak pakai tabung udara, dia nyelam ya, dihitung berapa menit muncul gitu kan. Itu kan dia agak lama ya di dalam air, iya, tidak betul. Mendapat oksigen, tidak mendapat udara kan. Nah, itu bisa seperti itu, tapi kita mungkin nggak baru nyelam sebentar ya kan, kayaknya muncul. Nah, kenapa? Karena kapasitas paru-paru kita kecil ya, bukan paru-parunya kecil, kapasitasnya ya. Kenapa kapasitasnya kecil? Karena paru-paru kita tidak bisa mengembang dengan maksimal. Ya, jadi kalau misalkan paru-paru kita punya kapasitasnya itu untuk menampung udara 1 liter ya, karena jarang dilatih, jarang dipakai, maka mungkin cuma 0,5 liter atau berapa mili. Itu karena jarang dipakai ya. Tapi kalau sering dipakai ya, kan berarti akan lebih besar ininya, volumenya kan. Kayak ibaratnya begini, kalau kita punya apa, balon ya, betul, balon karet kan. Balon karet itu kan volumenya kecil yeah. Tapi kalau kita tiup agak gede, agak lebih besar dari bentuk awalnya ya, agak lama. Nanti kalau dibuang udaranya kan membesar nggak? Melar gitu. Melar kan. Coba ditiup lagi ya, lebih besar lagi. ya kan? Lebih besar dari yang pertama kan? Ketika dibuang ininya, kembalinya kan lebih besar lagi. Ya, berarti dia kapasitas yang meningkat. Kenapa? Karena dibiasain untuk dikasih udara banyak. Nah, paru-paru kita juga seperti itu. Ya, kalau kita mau kapasitas paru-paru kita besar, ya, bisa menampung udara lebih banyak, berarti dilatih dengan cara mengaliri udara lebih banyak lagi. Ya, okay. Yang tadinya mungkin kita pakainya baru separuh, kita tambahkan lagi 60%. Tadi dari 50% kita tambahkan lagi jadi 60%. Berarti kan kapasitas udara yang kita simpan di paru-paru lebih banyak. Ya, yang tadinya bisa cukup untuk bernapas selama 5 menit, karena kita naikin jadi 60%, jadi mungkin bisa jadi 6 menit. Ya, dibekap tadinya dia bisa hidup cuma 5 menit, tapi karena dilatih 6 menit baru mati. Oke. Ya, itu kalau kapasitas paru-paru kita dilatih. Latihnya dengan apa? Ya supaya dia ngambil udara banyak. Coba aja suruh lari. Ya, paru-parunya gimana? Ya ngos-ngosan. Ya paru-paru kan berarti ini kan harus ngambil. Ah, itu tandanya lihat aja. Kalau kita habis olahraga lari, mulut kita kan kayak ikan mas koki, tahu enggak? Iya. Itu kan berarti dia mulutnya dibuka lebih lebar. Ya, kenapa mulutnya dibuka lebar? Dia mau ngambil udara lebih banyak. Ya, karena dia lagi lari, lagi olahraga, butuh energi lebih banyak. Ya, berarti udara yang masuk kan banyak. Nah, paru-parunya yang tadinya mengembangnya cuma 50%, sekarang kan jadi 60%, jadi 70%. Nah, kalau itu dilakukan sering, rutin, maka besok-besok kapasitas paru-parunya meningkat. Udah terbiasa ya? Terbiasa kan? Bukan 50% lagi, tapi apa? Tapi jadi 60% lagi. Nanti kalau kayak gitu, ketika baca Quran, ya, baca Quran, kan ada Quran itu ada yang ayat panjang-panjang. Iya, kan kita potong. Ya. Padahal di situ belum tidak ada tanda berhenti. Tapi karena napas kita pendek, banyak kita potong. Benar enggak? Ya, ayat yang panjang itu misalnya panjangnya 3 baris, bisa jadi dipotong jadi 3 kali. Kenapa? Karena ngambil napas kita. Sedikit, kapasitas paru-parunya sedikit. Tapi kalau kita kapasitas paru-parunya besar, maka yang tadinya dipotong 3 kali mungkin cuma dipotong 2 kali. Atau bahkan dia bisa baca itu satu ayat yang panjang itu sekaligus. Satu tarikan nafas tanpa berhenti. Ya, jadi berarti kan endurance juga kan. Orang Qori juga perlu endurance. Kita baca Quran juga perlu endurance. Ya, kita mau sholat juga perlu endurance. Kita mau haji ya. Azan juga kan. Kita azan bisa suara bisa lebih panjang. Ya kan? Jadi panjang itu penyanyi azan ya kan Qori ya. Dia perlu panjang. Kapasitas paru-parunya tuh perlu besar. Ya. Kita haji sa'i. Ya, sa'i itu kan lari-lari ya. Tawaf segala macam itu. Nah, kalau fisik kita lemah, ya mungkin sa'inya kita ya jalan pelan ya kan. Udah jauh-jauh ke sana mungkin umroh cuma sekali ya. Tawafnya cuma sekali tawaf padahal tawaf itu kan ibadah yang sangat utama ya kan. Tapi karena apa kebugaran kita apa kurang ya. Udah tawaf sekali aja udah capek apalagi berebut sama orang-orang gede. Ya kan? Padahal perjalanan kita ke Mekah itu kan perlu berapa jam? Kan sayang sekali. Ya orang biaya umroh biayanya mahal, perjalanan jauh cuma tawaf sekali, sa'i sekali dan lain-lain ini kan. Tapi coba kalau kebugaran kita bagus ya. Mungkin kita di sana 7 hari, kita tawaf 7 kali. Ya, sa'i 7 kali jadi umrohnya 7 kali dengan biaya sekali. Ya, nah ini kan sangat sangat menunjang nih kebugaran itu dalam kehidupan sehari-hari termasuk dengan ibadah ya kan. Itu dari sisi tadi endurance kan. Supaya kita bisa bekerja lebih lama, bisa melakukan aktivitas fisik lebih lama, jangan dikit-dikit berhenti. Ya kita bisa tes aja, coba kita jalan sejauh-jauhnya deh. Ya setiap berapa ratus meter kita berhenti dulu istirahat. Itu menandakan endurance kita, ya kan? Dikit-dikit berhenti dulu, dikit-dikit berhenti dulu. Ya udah gitu juga, paling jauhnya mungkin cuma 3 kilo. Ya. 5 kilo nggak kuat. Nah, itu berarti endurance. Ini diperlukan dalam kehidupan sehari pada siapa saja, termasuk ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang dia bekerja sehari-hari kan, pagi-pagi harus bangun nyiapin masak. Makanan, masak, nyiapin makanan, belum nyuci ya, belum ngepel ya, belum bersihin rumah dan lain-lain kan. Nanti siang berarti nyiapin makan lagi kan, siap malam juga seperti itu kan, bekerja kan panjang gitu. Kalau endurance-nya rendah, kita ibu-ibu habis bekerja seharian ya, kemudian pas malam suaminya pulang, dia udah kecapean. Ya, padahal kan kalau wanita sholat itu kan ketika suaminya datang ya kan, dia harus apa, melayani dan menyambutnya, menyambut dengan ceria ya, menunjukkan kesenang ceria. Tapi kalau udah capek kan gimana mau ini kan, udah cemberut, udah pak sono mau makan ya, itu udah, sudah saya masakin tuh, ambil aja sono. Ya, nah sekarang wanita solehah gitu kan, harus kan melayani suami. Ya, nah, suami juga habis bekerja, nah nyari uang kan, nyari uang. Nah, suaminya juga nanti mikir, saya capek-capek bekerja nyari duit gitu kan, nyampe rumah mau makan cuma digituin, lupa makanan udah siap loh, mendingan makan di warung, dilayanin, bisa jadi kayak gitu kan nanti kan, mendingan saya makan di warung dong, ya tinggal bayar sama-sama ngeluarin uang, dilayanin, tinggal wah saya mau makan ini, ya ambilin ya kan, mau minum apa bapak, minum ini, ambilin, mau minta apapun dikasih, kan bisa jadi nanti orang berpikir seperti itu kan. Kalau misalkan seorang suami pulang istrinya sudah kepayahan gara-gara, ya gara-gara pekerjaan seharian, tapi kan itu pekerjaan sehari-hari. Harusnya ibu-ibu itu tidak boleh capek ketika selesai melakukan pekerjaan rumah, suaminya pulang, harusnya dia bisa menyambut suaminya. Ya, dia masih seger, dia masih bisa senyum, bisa nemenin suaminya makan, mengambilin makanan. Itu kan ibadah juga. Ya. Jadi olahraga berarti larinya kemana-mana gitu loh. Jadi ya, ibu-ibu di rumah juga harus olahraga nih berarti. Ya harus olahraga ya kan. Kalau kayak gitu kan jangan sampai terjadi kayak tadi. Betul, betul. Mungkin mudah-mudahan sih nggak ada kasusnya kan. Tapi yang namanya orang kan bisa jadi kan, merasa saya habis kerja keras di kantor nyari uang, mau nyampe rumah cuma dibilang gitu, papa, abi kalau makan itu sudah mama bikinin, udah mama apa buatin tuh, ambil sendiri aja sono gitu kan. Nah, dia kan pengennya capek-capek pengen disambut, diladenin segala macam itu kan. Jangan sampai dibandingin dengan di warung gitu loh, di restoran kan. Saya di restoran yang tinggal bayar saja diladenin kan, minta apapun diambilin kan, bahkan suruh ngayanin juga mau gitu kan, mau ini mau itu langsung dicunyukin, di rumah cuma digituin saja. Nah, ini kan nanti akan jauh ya, jauh juga itu kan, sampai kepada hubungan rumah tangga segala macam kan, kalau terjadi seperti itu. Jadi kebugaran itu larinya ke sana penting juga ya, buat ibu-ibu juga, bukan cuma buat bapak-bapak, ibu-ibu juga penting untuk mendapatkan badan yang bukan cuma sehat tapi bugar juga. Oke. Baik, Pak Dokter tadi sudah dijelaskan yang komponen yang dua nih Pak Dokter ya, tadi tentang kekuatan dan juga daya tahan. Kita break dulu sejenak, nanti kita masuk ke komponen berikutnya, masih ada dua komponen lagi. Dan pastinya sahabat iDream di rumah pasti penasaran apa aja, bagaimana komponen tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dibutuhkan. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. AM. iDream Radio. iDream Radio. Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Wahid, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya mengajak sahabat iDream untuk mendengarkan program-program iDream Radio yang memberikan pendidikan dan inspirasi. 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meneladani dan menghargai perjuangan para pahlawan yang berjihad mengusir penjajah. iDream Radio mempersembahkan kisah pahlawan Islami. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bakti dan perjuangan tanpa pamrih para tokoh muslim Nusantara dalam mengusir penjajah tergambar dalam kisah pahlawan Islami. Disiarkan setiap hari jam 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan saya masih bersama Pak Fatah Nurdin, ya Pak Dokter, di hari ini membahas mengenai kesehatan dan juga kebugaran lagi nih. Tadi kita sudah jelasin ya Pak Dokter ya, sudah jelaskan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari komponen dalam kebugaran itu sangat penting banget. Tadi ya, kekuatan betul. Bagaimana kebutuhannya untuk kita, kemudian juga tadi ada daya tahan, begitu pentingnya daya tahan tubuh kita untuk agar kita bisa beraktivitas lebih baik dan bisa mencapai yang namanya tadi hidup yang lebih berkualitas, Pak Dokter. Ya, nah, ada dua komponen lagi nih Pak Dokter, mengenai kecepatan dan kelincahan. Bagaimana nih kebutuhannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi komponen yang kedua, yang ketiga, keempat kan kecepatan dan kelincahan. Ya. Mungkin ini kalau kita lihat buat atlet ini sangat cukup vital juga. Katakanlah misalkan pemain bola, ya kan? Yeah. Kalau pemain bola lincah, ya kan? Jadi bola bisa diputar-putar kemana-mana, kan? Jadi bisa mengelak musuh, kan? Iya, yeah, betul. Membawa bola sebanyak sejauh-jauhnya, meliuk-liuk di antara apa namanya pemain yang musuhnya, kan? Itu kelincahan. Kalau kecepatan, ya berarti dia bisa berlari cepat sehingga tidak dikejar sama lawannya, bisa membawa bola lebih jauh, ya? Lebih jauh kan, lebih cepat, lebih cepat. Jadi kalau balapan sama musuhnya dia lebih tidak terkejar ya, tidak terkejar. Artinya ya dia bisa memasukkan akhirnya kan, memasukkan bola ke gawang. Mungkin itu terlihat sekali ya pengaruhnya ya, kecepatan sama speed ya, kecepatan sama agilitas ya atau kelincahan. Ya buat kita ke dalam kehidupan sehari-hari ya diperlukan juga. Tapi walaupun tidak terlihat sekali ya, tidak seperti kebutuhan yang pertama tadi ya, kekuatan sama daya tahan kan. Kelincahan kan tadi misalkan kita harus mengelak ya. Tiba-tiba ada lagi jalan kemudian ada lubang atau apa, reaksi lebih cepat gitu kan. Ya. Betul. Itu kan kecepatan namanya. Kita bereaksi, berganti posisi atau apa lebih cepat untuk menghindar, itu namanya kecepatan reaksi gitu kan. Sama kelincahan kita harus berputar, misalkan ya lagi duduk kemudian ada jatuh gitu kan, harus bergerak muter atau apa, ternyata kita nggak bisa, berarti kan kelincahan. Okay. Ya, jadi itu dibutuhkan, tetapi memang tidak sevital ya, sevital tadi komponen yang pertama dan kedua. Kebutuhannya ya, darurat aja. Itu darurat ya, tapi tetap dibutuhkan kan. Misalkan ngomong anak gitu kan, kan anak itu kan lincah kemana-mana itu kan, kita cepet juga reaksi yang ngikutinnya, ya kan? Nah, itu kan dibutuhkan juga ya. Tapi ya tadi tidak seperti komponen yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah how-nya, berarti kan bagaimana kita mendapatkan tubuh yang memiliki komponen, empat komponen tadi ya. Di luar kesehatan ya, jadi kebugaran dalam hal ini adalah kita punya kekuatan yang optimal lah, yang optimal dibutuhkan oleh untuk hidup agar kita bisa menjalani hidup itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tadi daya tahan kan, daya tahan, endurance, kemudian kecepatan dan kelincahan. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkannya? Nah, itu tidak bisa instan ya, tidak bisa dibeli dan tidak diturunkan. Tidak bisa diturunkan. Ada keturunan tapi sangat kecil ya. Jadi misalkan Samson keturunannya orang kuat ya, turunannya kuat juga. Itu ada faktor genetiknya tapi sangat kecil. Okay. Ya. Yang sangat besar faktornya adalah faktor latihan ya. Dibentuk ya dokter. Terbentuk ya. Ya. Jadi itu bukan faktor keturunan dan juga tidak ada suplemen ya atau makanan yang bisa untuk mengcover itu. Jadi supaya kuat strong minum obat apa gitu kan, supaya daya tahannya kuat minum obat apa, nggak ada ya. Paling steroid ya kalau nggak salah ya, yang untuk itu memicu ya, memaksa jantung kita tuh. Makanya kalau minum obat-obat kayak gitu kan jantungnya berdetak lebih kencang gitu. Itu sebenarnya untuk saraf, jadi supaya kita mau dipaksa kita melakukan kegiatan padahal kemampuan kita sebenarnya lemah. Okay. Ya, jadi tidak ada suplemen, nggak efektif dan itu pasti ada efek sampingnya, kan ada apa dampak sampingnya kan, efek samping yang negatif ya. Jadi tidak ada suplemen yang bisa untuk mengganti itu supaya kita jadi kuat, supaya energinya bagus ya. Tidak ada ya. Multivitamin itu bukan untuk itu. Multivitamin itu untuk meningkatkan daya tahan. Ya, jadi untuk mendapatkan tubuh yang kuat adalah dengan cara olahraga. Nah, sekarang olahraga itu apa? Kan? Dan bagaimana caranya kita berolahraga ya agar kita olahraga tapi kita dapat manfaatnya. Karena banyak juga orang yang berolahraga tapi dapat capeknya doang. Dapat capeknya doang. Ya pokoknya pegel-pegelnya doang gitu kan. Karena apa? Ya, karena mungkin olahraganya tidak ngikutin apa? Aturan atau bahkan bisa jadi cedera. Ya kan? Yeah. Cedera langsung terkilir atau cedera berat ya, atau bahkan sering kita mendengarkan orang habis olahraga meninggal. Iya, ada ya kan? Ada yang seperti itu. Ya sebetulnya itu bukan olahraga tapi enggak pas saja gitu loh. Ya, jadi dan orang-orang seperti itu kan biasanya karena punya penyakit jantung koroner. Jadi kalau tubuhnya sehat-sehat aja tuh enggak ada olahraga yang membuat orang mati ya. Jadi seberat apapun olahraganya tidak akan membuat orang mati. Karena kalau terlalu berat orang itu akan berhenti seperti duluan. Jadi misalkan Pak Rudi ini kemampuan larinya, lari dengan kecepatan misalkan cuma 8 km per jam misalkan, ya kan? Dipaksa suruh lari kecepatan 15 km per jam. Ya bisa, tapi mungkin baru berapa detik ya, ya maka berhenti sendiri kan, nggak mungkin, nggak bisa, nggak bakalan kan. Ya, kalau dipaksain terus, memang kalau lari dipaksa bisa sampai 15 km per jam selama 1 jam mungkin bisa mati misalkan. Tapi kan tidak akan sampai ke sana. Ya, baru beberapa detik pasti akan berhenti. Berhenti. Ya, dengan sendirinya, karena tubuh kita punya mekanisme itu, punya sensor. Ini udah kelebihan. Udah di waktunya untuk istirahat. Ya, maka ya, otomatis dia akan berhenti, tidak mau lagi. Coba lihat pemain bola misalkan. Ya kalau sudah ini kan udah dia terkadang minta diganti. Apa? Dia sudah enggak kuat lagi. Okay. Jadi tidak ada orang olahraga terlalu berat itu mati misalnya, enggak. Itu karena penyakit gitu. Ya, jadi kita bahas ya nanti habis sesi ini kita bahas olahraga itu seperti apa. Okay. Bagaimana caranya kita berolahraga. Oke, baik, kita break dulu sahabat iDream. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. AM iDream Radio. iDream Radio. Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir radio keluarga, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan untuk seluruh keluarga. Saya Dr. Amir Faisal Fats, dikenal dengan Abi Amir, juri Hafiz Indonesia RCTI dan narasumber Dhamma Indonesiaku TV One mengucapkan selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jal, Umar bin Abdul Aziz, dan Hanzalah adalah sederet nama-nama sahabat Rasulullah SAW yang mempertaruhkan jiwa dan raga mereka berjuang menegakkan panji-panji Islam. Jangan lewatkan kisah perjuangan dan semangat pantang menyerah para mujahid yang mendampingi perjuangan Rasulullah SAW dalam Sirah Nabi dan Sahabat setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Ahad jam 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat hanya di iDream Radio Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sebelum patah-patah AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, Anda masih bersama kami di hari ini dan kita masih berbicara mengenai kesehatan dan kebugaran. Hari ini kita berbicara mengenai olahraga. Nah, menarik nih sahabat keluarga Indonesia, untuk membentuk atau mungkin mencapai komponen-komponen kebugaran yang sudah disampaikan oleh Pak Fatah tadi di sesi-sesi kita sebelumnya, yang itu adalah dengan cara olahraga. Namun olahraga itu tidak bisa dilakukan sembarang olahraga aja, tapi ada olahraga yang sesuai dengan tubuh kita. Seperti apa nih Pak Dokter olahraga, dan bagaimana berolahraga yang sesuai dengan tubuh kita Pak Dokter? Baik ya, jadi olahraga itu harus punya sensor ya. Kita harus punya sensor. Sensornya adalah tubuh kita. Ini yang penting ya. Jangan sensornya itu orang lain. Oke. Okay. Orang lain pada bisa futsal. Saya apa dong, saya gak bisa, masa gitu. Gak bisa sih, umurnya juga sama gitu kan. Atau mungkin, saya kan baru 50 ya. Jadi gara-gara lihat temannya futsal, saya juga bisa nih. Ikut-ikutan ya kan. Jadi sensornya itu berarti teman-temannya. Padahal harusnya sensornya adalah tubuh kita. Jadi yang pertama, kalau mau berolahraga, pilihlah olahraga yang sesuai dengan tubuh kita. Okay. Jangan paksain diri, itu yang pertama. Yang kedua, carilah bentuk olahraga yang kita suka dulu gitu loh. Oke. Yang kita senangin gitu kan. Nah, biasanya itu kan orang lebih senang permainan ya. Iya, betul. Karena kalau kan namanya permainan, ada unsur senangnya kan. Kalau misalkan jogging itu kan bisa jenuh kan, jogging terus cuma lari doang. Lari gitu. Doang. Ada kegiatan gitu, yang menarik gitu. Ada yang menarik gitu kan. Kecuali larinya sambil apa? Sambil lari nendang bola atau lari ada yang diambil ya. Itu kan permainan. Jadi lari sambil mengambil apa, dapat hadiah ya. Mungkin itu orang akan senang kan. Jadi lari setiap 100 meter ada uang 100.000 misalkan ya. Walaupun dia sudah apa ngos-ngosan, mungkin akan berusaha masih aja lagi kan gitu kan, karena ada unsur senangnya, ada pemicu, ada ya pemicunya gitu kan. Jadi carilah olahraga yang membuat kita senang gitu kan. Ya memang paling banyak permainan, tapi ingat permainan juga ada permainan yang terkadang kompetitif kan, akhirnya saling berhadapan-hadapan sehingga emosi kita, adrenalin kita naik ya, kita ngelihat usia kita gitu kan. Jadi walaupun kita olahraganya permainan, maka kita juga harus ngukur ya. Okay. Ukur tubuh kita gitu kan. Kan sering ada orang katanya orang umur 50-60 nggak boleh lagi bulu tangkis misalkan. Bukan masalah nggak bolehnya, tapi yang penting kita bisa ngatur emosi kita enggak. Lagi kita kan olahraga cuma sekedar buat sehat dan bugar. Umur kita udah 60, bulu tangkis nggak ada larangan, asal nggak usah lompat-lompat. Jangan berusaha untuk smash seperti King Smash kayak dulu itu kan, asing King Smash kan, smashnya Lim Swee King gitu kan. Jadi dia lompat setinggi-tingginya untuk supaya smash supaya lawannya tidak bisa balikin ya. Itu kan istilahnya apa, terlalu apa namanya, ya terlalu terlalu apa namanya over ya, bukan ukurannya bukan buat dia, buat kita itu kan umur 60 misalkan. Ya cukup yang penting bisa mukul bola, bolanya kembali. Bola jauh juga enggak usah dikejar karena tujuannya buat untuk menang. Ya kan? Jadi olahraga itu walaupun umur 60 bulu tangkis tidak dilarang asal dia bisa apa? Bisa mengatur itu, disesuaikan dengan tubuh. Sesuaikan gitu. Dengan tubuhnya itu kan. Jadi pilihlah olahraga yang dia senangin. Ya. Kemudian olahraga lah mulai dengan jangan terlalu berat dulu. Mampu kita gimana? Mampu kita cuma jalan kaki selama 10 menit. Ya sudah 10 menit saja kalau mampunya baru segitu. Asal besoknya diulang lagi. Karena kalau itu diulang-ulang terus pasti akan meningkat. Besoknya bukan 10 lagi, 11 menit. Okay. Ya kan? Kalau kita mampu berlari dengan kecepatan 5 km per jam, ya kita olahraga dengan lari segitu. Jangan paksain nguber metro mini misalnya gitu kan, kayak pelari sprint gitu kan. Lari saja dengan kecepatan 5 km per jam. Nanti kalau asal tiap hari ya, karena kalau tiap hari nanti kemampuan kita meningkat, besoknya kita bisa lari dengan kecepatan lebih tinggi lagi. Begitu juga olahraga yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak ada apa namanya, tidak ada larangan ya mau olahraga apa, mau bulu tangkis kayak mau futsal kayak ya. Kawan saya itu tahun ada profesor yang umurnya 83 tahun masih main tenis gitu kan. Masih main tenis gitu. Tapi kan sekedar untuk sehat. Ya bola jauh biarin aja. Kalah juga emang ngapain saya kalah gitu kan. Tapi kan terkadang emosi kan. Masa saya kalah. Ini bola jauh diuber juga, lari juga, ya kan? Iya kompetitif kan? Atau mungkin tadi bulu tangkis bola tinggi, semes dia lomba segitu tingginya, gitu kan? Padahal tulangnya udah 60, udah kering, gitu kan? Akhirnya dia bisa cedera, kan? Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah mulailah dari hal yang kecil, kemudian perlengkapannya supaya aman. Supaya aman misalnya gini safety itu memang ya memang semakin safety ya semakin harganya semakin lumayan mahal, kan ya. semakin misalkan kita mau beli sepatu apa mau jogging kan jogging itu kan lompat ya. Nah kalau orang yang umurnya udah 60-an ya nggak usah lompat ya. Tadi joggingnya kecepatan dikurangin ya. Kalaupun masih agak lompat maka sepatunya harus sepatu pakai jogging. Kenapa? Karena sepatu jogging itu solnya bawahnya itu kan ada apa kayak busanya kan ya, itu yang untuk meredam ya supaya apa reaksi tekanan lantai ke kaki kita kan sampai ke tempurung itu tidak kencang karena diredam itu kan. Nah, kalau udah tua itu kan tempurungnya pasti tulangnya sudah mulai terjadi pengeroposan kan. Berarti tidak siap untuk itu ya. Jadi kita harus pakai perlengkapan yang ya yang penting safety lah gitu ya. Itu olahraga. Nah, kemudian setelah itu aturannya nih, olahraga itu agar kita itu bisa dikatakan sudah berolahraga ya. Akhirnya dampak dari olahraga itu tercapai. Kalau tadi kan hal-hal yang perlu kita perhatikan kan. Nah, ini olahraganya persyaratannya apa sih supaya tujuannya tercapai bahwa manfaat dari olahraga itu bisa kita rasakan. Okay. Yang pertama adalah ada efeknya lah ke tubuh gitu. Ada efeknya. Jadi kalau potongin ngeet itu pakai ini aja. Ada saya singkat FIT, vitamin FIT, bukan vitamin F-nya pak, V-nya bukan V tapi pakai F ya. F. Frekuensi yang pertama. Okay, jadi frekuensi. Okay. Jadi olahraga itu ada frekuensinya. Frekuensinya adalah 2 hari sekali. Dua hari sekali ya, itu kebutuhan tubuh. Ya, kebutuhan tubuh itu kita olahraga itu 2 hari sekali, bukan tiap hari ya. 2 hari sekali berarti seminggu minimal 3 kali. Ya, tapi maksimalnya 6 kali karena harus ada istirahatnya, nggak boleh 7 kali. Kalau orang yang sangat suka olahraga saking apa semangatnya tiap hari olahraga seminggu 7 kali itu juga nggak baik juga. Jadi standarnya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kenapa harus 2 hari sekali? Jadi kalau kita habis olahraga kan tadi pada meregang, ya otot jantung meregang, otot-otot tangan juga meregang. Yeah. Meregang itu kan artinya membesar, ya. Otot kalau makin membesar kan makin kuat, benar nggak? Iya, betul. Membesar. Betul. Tapi kan kalau kita berhenti, nanti kan dia ini lagi apa namanya kecil, kembali ya. Lagi kan, kembali lagi. Nah, kembali lagi. Nah, 2 hari kemudian kita regangkan lagi. Ya, supaya terjadi efek latihannya. Nah, kalau diregangkan kemudian kita berhentikan, turunkan, bulan depan baru olahraga lagi. Ya, atau minggu depan baru olahraga. Ya udah, kayak mulai dari baru lagi gitu loh. Tapi kalau 2 hari sekali, maka efeknya itu, dampaknya itu akan tercapai gitu. Jadi nanti ketika balik lagi, kembalinya itu tidak ke tempat semula. Kalau katakanlah gini, kalau tadinya panjangnya 10 cm. 10 cm, oke. Okay. Karena olahraga meregang jadi 14. 14, oke. Okay. Kembalinya kan bukan 10 lagi. Tapi apa? 10, 10,5 mungkin. Ya, 0,5 lah, biar gampang lihatnya kan 10,5. 2 hari kemudian ya, sebelum sampai ke titik 10 nanti akan kembali lagi. Tapi baru 10,5. 2 hari kemudian regangkan kembali. Maka kembalinya gitu kan. Kalau tiap hari, maka nantinya akhirnya ototnya jadi tadinya cuma 10 jadi 10,5. Tapi kalau sekali ya, dari 10 jadi 14. Minggu depan baru mulai lagi, balik lagi ke 10 lagi berarti. 10 ya? Lagi. Ya, ini kan gampangnya kayak gitu. Jadi tidak memberikan efek ya kalau cuma seminggu sekali ya, atau apalagi sebulan sekali atau setahun sekali. Ya, jadi aturan olahraga itu minimalnya 2 hari sekali kalau itu mau memberikan dampak pada kekuatan kita. Itu dari sisi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Oke, intensitas. Intensitas itu diukur dari denyut jantung kita. Jadi aturan olahraga itu untuk melihat kuat atau lemahnya olahraga, tingkat olahraga kita, ya, keras atau tidaknya lah, ya, itu lihatnya dari intensitas. Jadi orang melihat orang olahraga ini, olahraganya keras banget, itu bukan dilihat dari cara berolahraganya, tapi intensitasnya. Main bola itu belum tentu intensitas tinggi. Contohnya apa? Ya kalau dia penyerang, lari-lari terus kan? Iya. Yeah. Intensitas tinggi kan? Nah, itu dikatakan olahraganya keras nih, karena penyerang lari-lari terus. Tapi kalau dia jadi apa? Jaga gawang. Berdiri doang dan berdiri doang ya. Kalau ternyata jadi olahraganya jadi tiap, saya kan olahraga tiap hari. Main bola lagi. Jadi apa? Jadi kiper. Sementara teman-temannya yang jadi penyerang, backnya segala bagus-bagus, ya dia nggak pernah megang bola. Kapan olahraganya? Ya kan? Jadi jenis olahraga juga tidak selalu bahwa olahraga ini intensitasnya lebih tinggi, ya kan? Kalau tadi contohnya itu kan, ya. Nah intensitas itu ukurannya adalah denyut jantung. Jadi kalau kita olahraga denyut jantung kita makin tinggi, itu artinya olahraga kita intensitasnya tinggi, ya. Nah ini tidak tergantung jenis permainannya, tergantung kitanya, gitu. Kayak tadi kan main bola, karena dia penyerang, intensitas tinggi. Tapi kalau dia kiper, intensitasnya apa? Rendah, ya kan? Bulu tangkis juga seperti itu. Kalau bulu tangkis dia lari-lari terus, bola ke jauh diuber, ya intensitasnya tinggi. Tapi kalau kita sekedarnya ada bola, yang penting dalam jangkauan kita, kita pukul balik, ya kan? Kalau agak jauh ya, kalau mungkin agak jauh dikit, masih 1 langkah 2 langkah kita ambil. Tapi kalau udah lebih 5 langkah harus lari, kita biarin aja. Intensitasnya kan rendah. Ya, jadi ukuran intensitas itu adalah denyut jantung. Nah, untuk mengetahui berapa sih buat kita olahraga batasannya, itu ada batasnya. Dan batasannya adalah kalau buat orang yang orang awam kayak kita ya, yang jarang olahraga misalkan, maka cukup sekitar 65-70% denyut jantung maksimal. Nah, denyut jantung maksimal itu ada rumusnya, 220 dikurangi umur. Kalau umur kita itu misalkan 50 tahun, berarti denyut jantung maksimal kita berapa? 220 kurangi 50, 170 maksimalnya. Jangan coba-coba denyut jantung kita digerakkan sampai di atas 170. Misalkan lari ngejar metro mini, kejar nggak berhenti-berhenti, itu bisa di atas 170. Bisa mati dia gitu kan. Gak kuat kan, karena maksimalnya 170. Walaupun biasanya sih baru 160 dia udah berhenti sendiri. Tapi kan kalau dipaksa kan bisa jadi kan, diiming-imingin uang nih, ini uang 1 miliar nih kalau kamu lari terus, kan bisa jadi kan lewat kan. Jadi batasannya itu ya. Jadi batasannya adalah buat kita 70% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau umurnya 50, denyut jantungnya 170, maksimalnya kalikan 70% berarti berapa? 70% dari 170 adalah sekitar berapa? 70% kali 170 100 berapa? 119 kali ya. Sekitar 120-an ya. Jadi aman di situ. Jadi olahragalah kita sampai denyut jantungnya kita 120. Oke. Kita ukur. Caranya ya kita ukur. Kan kita dibiasakan misalnya gini. Saya kalau jogging, jogging dengan kecepatan segini ya, maka denyut jantung kita 120 misalkan. Katakan 120 lah ya rata-ratanya gitu kan. Maka ya sudah, kita jogging di situ saja. Terus itu 120. Itu nanti baru akan memberikan dampak. Tapi kalau cuma 110 ya tidak akan sampai pada dampak latihannya. Ya karena tadi minimal itu 65 atau 70% dari denyut jantung maksimal. Okay. Ya, itu intensitas. Jadi kita tidak sekedar olahraga tapi intensitasnya juga diperhatikan. Ya, ada orang tiap hari berolahraga tadi karena dia sebagai main bola tapi dia selalu jadi kiper. Olahraga tiap hari namanya saja olahraga tapi kenyataannya dia olahraga. Intensitasnya beda. Intensitasnya apa? Kurang ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah time atau durasinya. Durasinya berapa lama ya. Ini olahraga itu sebaiknya membakar lemak ya, ukurannya sebenarnya membakar kalori. Kalori ya mengeluarkan itu sekitar 150 kalori minimalnya. 150 itu kalau misalkan gini, jogging ya, jogging itu 1 menitnya sekitar 5 kalori jogging. Berarti kalau kita jogging maka lamanya 30 menit kalau jogging. Jogging. Tapi kalau sprint, sprint itu kan apa namanya? Intensitasnya tinggi ya. Jadi kalau jogging maka cukup 35 menit. Itu untuk kebutuhan. Boleh enggak lebih dari 30 menit? Boleh. Semakin lama semakin bagus. Tapi kebutuhan minimalnya adalah 30 menit. Jadi olahraga itu minimal buat orang awam 30 menit. Kalau buat atlet 30 menit tidak enggak berasa, enggak akan dampaknya. Kalau buat atlet intensitasnya itu 120, 130 enggak berasa. Ya kan? Atlet lain lagi, intensitasnya bukan 70%. Bisa 90%. Bahkan atlet Thailand itu ada yang dilatih sampai 105%. Ya, supaya nanti ketika tanding dia menang kuat. Dilatihnya sampai 105%. Nah, kita buat orang awam cukup 70% saja. Ya, jadi tiga hal ini kan, frekuensinya 2 hari sekali, intensitasnya itu 70% dari denyut jantung maksimal ya, kira-kira 120-an lah, sekitar segitu ya. Kemudian lamanya itu 30 menit. 30 menit. Baru ini akan memberikan dampak pada otot-otot kita, pada jantung kita, pada paru-paru kita. Dan lagi satu lagi ya, ada dampaknya, dampak yang non fisiknya. Olahraga itu akan memicu tubuh mengeluarkan yang namanya hormon beta endorfin. Beta endorfin itu sejenis morfin. Tahu kan Anda tahu morfin enggak? Tahu ya. Supaya orang nyaman kan, fly kan, bisa untuk apa? Anestesi kan. Orang kalau dikasih morfin itu kan sama dengan morfin. Tenang lebih. Tenang kan? Tenang, nyaman ya, merasa nyaman, tenang, percaya diri. Itu orang kalau dikasih morfin seperti itu. Nah, itu kan enggak boleh ya, dalam Islam kan dilarang, haram ya. Tapi tubuh kita sendiri mengeluarkan itu. Ya, yang dan itu atas perintah Allah kan. Jadi kalau kita olahraga ngikutin tadi ya, maka tubuh kita akan memicu tubuh kita untuk mengeluarkan hormon yang namanya hormon beta endorfin. Nah, beta endorfin itulah yang membuat orang merasa nyaman, merasa tenang, percaya diri dan lain-lain, tenang dan lain-lain. Makanya ada istilah orang kalau olahragawan itu dia pengennya olahraga terus ya, jadi apa namanya? Kecanduan. Kecanduan positif. Kenapa? Karena tadi otot-ototnya menjadi kuat ya, tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Selain itu tubuhnya mengeluarkan endorfin. Ya, olahragawan itu percaya dirinya tinggi, lebih tenang gitu loh. Kenapa? Karena ada beta endorfin yang dikeluarkan oleh tubuh kita gitu. Nah, terkadang kita kan mau berolahraga susah nyari waktu ya. Betul. Susah mencari waktu. Kemudian harus nyari teman, akhirnya enggak jadi-jadi. Nah, terkadang ada pertanyaan nih, olahraga itu waktunya yang bagus yang kapan sih ya? Pagi, siang, sore atau malam? Terkadang kan orang kayak gitu kan? Iya. Oh, ada bilang, "Oh, olahraga bagusnya pagi." Akhirnya karena harus ngejar pagi, enggak ada waktu kan mau kerja. Akhirnya enggak olahraga. Oh, malam. Malam kan nanti malam, olahraga malam enggak enak amat. Akhirnya mau istirahat gitu. Enggak mau istirahat kan? Siang kerja, ya kan? Akhirnya enggak olahraga. Jadi waktu yang tepat, yang paling bagus berolahraga adalah yang kita sempatnya kapan. Mau pagi, mau sore, mau siang ya. Cuma memang kalau malam itu olahraga kita lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena oksigen kan lebih sedikit. Terbatas ya dok. Terbatas kan. Kalau siang itu kan tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kalau siang kan tumbuhan justru butuh oksigen. Jadi rebutan kan. Makanya kalau malam itu oksigennya terbatas. Nah, padahal oksigen kan dibutuhkan untuk energi. Karena oksigen terbatas, badan makin berat. Jadi kalau olahraga malam itu makin berat. Makin berat nanti dampaknya itu ada dampak sampingnya adalah ini energinya banyak dirubah jadi ini, jadi asam laktat. Pegel-pegelnya makin banyak. Ya, jadi olahraga itu yang pertama waktunya kapan saja yang paling sempat ya. Yang kedua, tidak harus olahraga itu di hall. Bareng-bareng, tidak harus. Enggak harus ke gym. Ya. Kalau sempat memang bagus, tapi kalau enggak sempat di rumah saja bisa, ya kan? Saya enggak di rumah, enggak punya sepatu, mau keluar juga di lapangan ya waktunya susah. Di rumah, rumah ada tangga, naik turun tangga saja. Olahraga. Ya kan? Kita gerakin badan kan sambil kakinya diangkat-angkat, senam ya. Senam itu kan gerakan senam banyak. Kita kan pakai musik senang kan. Style musik aja senam, gerakin tangan, kaki. Gimana nih caranya? Kan banyak juga VCD kan, tutorial di YouTube juga. Tutorial kan ada. Dan yang namanya gerakan itu kan tidak sumbernya dari, bukan dari Quran. Jadi saya mau ngikutin gerakan tapi kok susah banget. Yang bisanya aja, toh salah juga enggak dosa gitu loh. Ya kan? Jadi yang penting bergerak aja tangannya, kakinya gerakin kemana kayak. Yang penting jangan salah. Jadi gini, salah itu kalau ternyata sakit berarti gerakannya salah ya. Jadi kalau sakit berarti salah ya. Jadi gerakan apa saja di rumah bisa ya. Kita habis beli minuman ini ya, minuman galon kan, diangkat aja ya, masukin ke dalam ya, ngangkatnya jadi lamain dikit. Nah, itu kan sama dengan angkat berat ya. Kita punya bayi, anak kecil, anak bayi itu kan beratnya bisa 5 kilo 6 kilo, ya kita gendong aja, apalagi sambil naik tangga. Kita sambil masak, digendong terus bayinya. Itu kan kegiatan fisik. Ya, jadi olahraga itu sebetulnya bisa dilakukan di mana saja, di kamar juga bisa. Tidak harus di hall. Buat yang waktunya susah, sambil masak, sambil gendong bayi ya, sambil wirid ya, bahkan sambil wirid kan kita zikir, sambil zikir kita naik turun tangga, sambil dengerin musik ya, kita senam. Itu sudah berolahraga. Ya, tinggal kemauannya. Oke, baik. Pak Dokter, sebelum kita masuk di sesi terakhir ya Pak Dokter, kita break lagi sejenak. Dan maksudnya tadi sudah dapat nih sahabat iDream bagaimana cara berolahraga yang baik dan bagaimana nih memilih olahraga yang tepat juga untuk kita seperti apa, dan apa saja sih yang mendukung olahraga yang baik itu seperti apa. Dan nanti kita akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga Indonesia, alhamdulillah telah hadir Radio Muslim, radio yang memberikan kesejukan dan berisi pesan kebaikan yang mencerahkan untuk Anda semuanya, keluarga Muslim. Saya Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, selamat atas mengudaranya 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. update informasi Anda di pagi hari bersama iDream Radio di program Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi. Salam Indonesia Pagi memperbaharui informasi Anda dari dalam dan luar negeri serta informasi dunia Islam setiap hari pukul 6 hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Salam Indonesia Pagi. Hanya di 10.44 AM. iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 iDream Radio Successful Muslim Family. Ataupun untuk Anda yang hari ini mengakses kami di live streaming di www.idreamradio.id. Pak Dokter, kita masuk di sesi terakhir nih. Pak Dokter, tadi sudah dijelaskan bagaimana memilih olahraga, seperti apa olahraga yang baik itu seperti apa, sudah dijelaskan Pak Dokter. Kita di sesi terakhir, mungkin apa nih Pak Dokter yang bisa disimpulkan dari pembahasan kita dari sesi pertama sampai sesi ketiga tadi? Apa yang bisa disimpulkan, Pak Dokter? Ya, jadi kesimpulannya begini, olahraga itu kebutuhan ya, buat hidup. Iya. Yeah. Kalau kita mau hidup lebih enak, mm-hmm, berarti kita harus olahraga. Tapi ini pilihan hidup. Nah, ada orang, ah saya mau milihnya kayak gini, mau nggak enak juga apa-apa, silakan. Ini kan tidak ada paksaan, tidak ada paksaan kan, dalam agama aja tidak ada paksaan ya. Jadi ini pilihan hidup. Jadi kalau yang pengen hidupnya lebih baik, maka dia harus mengeluarkan waktu untuk berolahraga. Berolahraga. Nah, olahraga itu kan tidak asal olahraga, itu kan harus ada aturan-aturannya. Aturan-aturannya adalah frekuensinya ya, olahraga itu harus 2 hari sekali ya, berarti seminggu minimal 3 kali. Kemudian intensitasnya, kemudian ada juga waktunya, durasinya minimal 30 menit. Nah, selain itu faktor-faktor lagi yang harus kita perhatikan ya kan. Misalkan faktor sarananya kan, tadi misalkan supaya aman kan. Supaya aman itu misalkan kalau jogging berarti kita harus pakai sepatu jogging. Supaya apa? Supaya benturan dari reaksi dari beton jalan ke tempurung kita itu tidak tinggi, diredam sama sepatunya. Kemudian mulailah olahraga dari yang paling kita sukai, ya, yang paling kita senangi, dan mulailah dari porsi yang paling rendah, yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Jangan kita langsung pengennya, oh saya harus olahraga ini supaya sama cepat kuat. Jangan seperti itu. Mulai dari yang paling ringan dulu ya. Kemudian satu lagi bahwa macam olahraganya macam-macam ya kan. Yang paling senang mengenakan memang permainan. Kayak saya tuh, kenapa saya tuh sekarang olahraganya lebih banyak tenis, karena memang ada unsur senangnya kan. Mukul bola ternyata lawan tidak bisa mengembalikan kan, senang gitu kan. Jadi ada unsur senangnya. Olahraganya apa saja, sebenarnya tidak ada larangan. Misalkan umur sekian tuh harus bulu tangkis ataupun apa, asal bisa membawa diri. Ya, tadi kalau kita sudah tua ya bulu tangkis, maka nggak usah smash seperti Lim Swicking smash, ya kan? Cukup yang penting ada bola dipukul lah, itu kan balik aja. Nah itu kalau setengah jam, satu jam mukul itu kan luar biasa gitu. Nggak usah lari, bola jauh tidak usah dikejar, bola tinggi jangan diuber, dilompat, mau smash tadi tungguin aja, tunggu turun kita pukul. Untuk orang-orang yang umurnya sudah tua ya jangan paksain, tapi olahraganya bisa apa saja. Ya, jadi yang penting olahraga itu wajib, kudu, kalau kita mau hidupnya lebih enak, lebih nikmat lagi. Baik, sahabat iDream, dan itu tadi penjelasan dari Pak Fatah dengan tema kita mengenai olahraga hari ini untuk bisa mencapai hidup berkualitas. Terima kasih sahabat iDream, dan juga terima kasih Pak Fatah ya, sudah memberikan inspirasi dan juga tema menarik nih Pak Fatah. Jadi semoga nih sahabat iDream di rumah juga bisa mencari olahraga yang tepat ya, nih yang untuk sesuai. Kesehatan yang sesuai dan juga bisa lebih bugar lagi dan bisa mendapatkan hidup yang berkualitas ya Pak Dokter ya. Ya. Oke, baik sahabat Edin, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di 1044 AM Dream Radio. Tadi di edisi hari ini kita sudah membahas bersama Pak Fatah tadi bagaimana standar kebugaran. Ya pastinya sudah tahu bagaimana standar kebugaran tadi mulai dari kekuatan kita, kemudian daya tahan, kemudian juga kecepatan dan juga kelincahan kita. Dan tadi juga memilih olahraga, pasti harus diingat tadi yang penting adalah fit ya. Frekuensinya, intensitasnya, dan juga waktunya. Nah untuk Anda semoga bisa hidup lebih berkualitas lagi dengan berolahraga. Saya Rudi Saputra juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku buka mata, ku buka hati, mencari makna kata sanubari tentang apa yang telah terjadi. Dan ku langkahkan kaki mencari semua ketenangan dalam diri. Ku gantungkan hanya padamu langkahku untuk lebih baik. Tak semudah kejapan mata, kadang hati terbolak balik. Ketika aku terjatuh, ku tak akan mengeluh. Ada Tuhan yang satu, dialah tempat mengadu. Hari-hari yang lalu sudahlah berlalu. Hari ini hariku, buka lembaran baru. Semudah kejapan mata, kadang hati terbolak balik. Ketika aku terjatuh, ku tak akan mengeluh. Ada Tuhan yang satu, dialah tempat mengadu. Hari-hari yang lalu sudahlah berlalu. Hari ini hari Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.